السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Azza wa Jal, karena atas karunia dan nikmat dari Allah semata kita semua diizinkan oleh Allah di kesempatan malam yang berbahagia ini untuk kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa insyaAllah di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsu At-Tasi' wal-Ishrun, pelajaran ke-29, yang mana sudah kita mulai pembacaan Al-Hiwar daripada Ad-Darsu At-Tasi' wal-Ishrun ini di pekan yang lalu, atau dua pekan yang lalu. Dan insyaAllah ta'ala kita akan masuk ke latihan-latihannya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan atau latihan-latihan yang ada pada Ad-Darsu At-Tasi' wal-Ishrun, sedikit kita menyinggung tentang definisi daripada atau inti daripada pembahasan Ad-Darsu At-Tasi' wal-Ishrun, pelajaran ke-29 ini. Alah, sebelumnya kita sudah belajar tentang al-fi'lul mu'tal, fi'l yang di dalamnya ada harful illah, baik al-mu'tallul fa', kemudian al-mu'tallu al-ain, kemudian al-mu'tallul lam. Dan alhamdulillah ketiga fi'l tersebut sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Adapun yang akan kita bahas insyaAllah di pelajaran ke-29 ini adalah terkait dengan al-fi'lu al-mudha'af. Al-fi'lu al-mudha'af, yang mana sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa al-fi'lu al-mudha'af adalah fi'il yang huruf ain dan lamul fi'ilnya huruf yang sama. Saya ulang, di pembahasan ini, pembahasan al-fi'lu al-mudha'af, sudah kita jelaskan bahwa al-fi'lu al-mudha'af adalah al-fi'l yang mana ainul fi'il dan lamul fi'ilnya, huruf kedua dan huruf ketiganya sama. Sehingga ketika kita temukan bahwa ainul fi'il dan lamul fi'il sama, maka digabung menjadi satu, maka cukup disebutkan satu saja. Hanya saja kita tambahkan at-tasydid di sini. Seperti misalnya yang ada di at-tamrin ats-tsani, latihan yang kedua, di mana penulis menyebutkan sebagian contoh-contoh daripada al-fi'lul mudha'af. Dan di sini kalau kita perhatikan al-fi'lul mudha'af yang disebutkan penulis ada beberapa bentuk. Yang pertama dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Yang kedua dengan dengan wazan fa'ila yaf'alu. Wazan yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu, seperti hajja yahujju, hajja asluhu hajaja, dan yahujju asluhu yahjuju. Yani wazannya fa'ala yaf'ulu hajaja yahjuju. Kita temukan ain dan lamul fi'ilnya keduanya adalah huruf jim. maka kita cukupkan dengan penyebutan satu saja, hanya saja di atas huruf yang satu ini, jim yang satu ini ada tanda asyiddah, sehingga menjadi hajja. Asalnya hajaja, jimnya ada dua di situ. Hajja yahujju. Sekali lagi, ini wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Hajja asluhu hajaja, yahujju asluhu yahjuju. Dan yang semisal dengan ini adalah dhanna yadhunnu, kemudian jarra yajurru, marra yamurru, adda yauddu, sabba yasubbu, radda yaruddu, sabba yasubbu, sadda yasuddu. Ini al-fi'l mudha'af dengan wazan yang sama, yakni fa'ala yaf'ulu. Dhanna yadhunnu asalnya adalah dhanana yadhnunu. Jarra yajurru asalnya adalah jarara yajruru, dan begitu seterusnya. Marra yamurru asalnya adalah marara yamruru, dan contoh-contoh yang lainnya yang sudah kita bacakan. Ini al-fi'lul mudha'af dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Adapun al-fi'lul mudha'af yang lainnya, yang kedua di sini, adalah dengan wazan fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Contohnya di sini adalah syamma yashammu dan massa yamassu. Syamma yashammu asalnya adalah syamima, syamma syamima, yashammu asalnya adalah yashmamu. Fa'ila yaf'alu. Syamma yashammu asalnya adalah syamima yashmamu. Begitu pula massa yamassu, massa yamassu asalnya adalah massa masisa, yamassu asalnya adalah yamsasu, yamsasu. Fa'ila yaf'alu. Alhamdulillah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan sudah kita jelaskan penjelasannya cukup rinci di pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan insyaallah apa yang barusan kita sampaikan kembali menyegarkan ingatan kita, karena insyaallah setelah ini kita akan masuk ke at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga, yang mana kita di sini disuguhkan contoh-contoh al-amtsilah, contoh-contoh daripada al-fi'lul mudha'af yang diletakkan dalam kalimat sempurna dan diisnadkan ke berbagai dhamair. Yang mana kita temukan di sini al-fi'lul mudha'af di latihan ketiga ini, kita akan lihat diisnadkan ad-dhamair ke dalam fi'il tersebut dengan berbagai macam bentuk dhamir yang sudah kita pelajari. Baik, dengan memohon kemudahan dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai at-tamrin ats-tsalits. Silakan bagi al-ikhwa wal akhwat sekalian, baik di studio maupun di rumah, silakan iftahu safha, buka halaman 200, safhata 207, halaman 207, 207, 207, atau sab'ah ba'dal mi'atain, safhata safhatu sab'ah ba'da al mi'atain. Perintahnya di sini adalah iqra ma yali, iqra ma yali, iqra ma yali, bacalah apa yang berikut. Saya akan bacakan 1-2 soal sebagai contoh, kemudian kita akan tahlil, kita akan teliti apa al-fi'lul mudha'af yang ada dalam dua soal ini, dan dia masuk ke dalam wazan yang mana, dan bagaimana bentuk asalnya. Di sini al-awwal, istami'u jayidan. Sekali lagi, lihat at-tamrin ats-tsalits bagi siapa saja yang baru bergabung. Al-ikhwat al-akhwat di rumah, at-tamrin ats-tsalits safhah mi'atain atau mi'atan wa sabah. Latihan ketiga, halaman 207, pelajaran 29, dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Al-awwal, hajja akhi qabla thalathati a'wamin. Wa'id maratan thaniya, saya ulang sekali lagi. Hajja akhi qabla thalathati a'wamin wa ana hajajtu hadzal 'ama wa ana hajajtu hadzal 'ama. Saya ulang, hajja akhi qabla thalathati a'wamin wa ana hajajtu hadzal 'ama. Kalau anda perhatikan kalimat ini senada dengan kalimat yang ada dalam dialog yang sudah kita baca. Bagi alaih wal akhwat yang muroja, yang sering mengulang pelajaran di rumah, tidak akan asing dengan bentuk kalimat ini. Karena bentuk kalimat seperti ini ada di al-hiwar, dialog yang sudah kita baca. Sehingga insya Allah tidak akan sulit untuk menerjemahkannya. Kita mulai dengan hajja. Hajja di sini berhaji. Fi'il mudha'af. Hajja asalnya adalah hajaja. Hajja akhi, saudaraku, akhi di situ, akhun ditambah ana. Sehingga menjadi saudaraku. Saudaraku telah haji qabla thalathati a'wamin. Qabla, kalau kita rinci satu persatu terjemahannya, qabla sebelum. Thalathati tiga, a'wamin tahun. Kalau antum ingat, thalathatu a'wamin, ini al-adat wal-ma'dud. Ini adalah al-adat wal-ma'dud, yang mana kalau kita ingat, 3 sampai 10, angka 3 sampai 10, bentuk ma'dudnya adalah jama' majrur. Maka di sini lihat, ma'dudnya adalah a'wamin, jama' majrur. Karena a'wam, jama' daripada amun. Mufradnya adalah amun, jama'nya adalah a'wam. Hajj akhi qabla thalathati a'wamin, saudaraku telah haji 3 tahun yang lalu. Qabla thalathati a'wamin, bukan sebelum 3 tahun, yakni 3 tahun yang lalu. Kita pahami maknanya, maka kita terjemahkan dengan makna. Wa ana hajajtu hadzal 'ama. Di sini ada fi'il hajja yang diisnadkan dhamir ana ke dalamnya. Sehingga di sini terlihat bentuk aslinya. Ini jim sekarang terpisah sehingga menjadi dua. Terlihat di sini. Ana wa ana hajajtu. Nah, di sini ketika fi'il hajja diisnadkan ke dalamnya dhamir ana, lihat jim, dua jim terlihat di sini. Hajajtu. Karena asal hajja itu hajaja. Asalnya hajja hajaja. Ketika kita masukkan ana, hajajtu terlihat di situ. Hajja dhamirnya huwa, hajajtu dhamirnya ana. Wa ana hajajtu, dan saya telah haji hadzal 'ama, tahun-tahun ini. Al-'am, lihat mufrad daripada a'wam yang tadi kita sudah jelaskan. Maka di sini ma'asyiral ikhwa, di nomor satu ini al-fi'lul mudha'afnya adalah al-fi'lul mudha'afnya adalah hajja. Hajja yang wazannya adalah fa'ala. Kemudian kalau kita rubah menjadi fi'il mudhari', hajja yahujju. Hajja asalnya hajaja, yahujju asalnya adalah yahjuju. Sehingga wazannya fa'ala yaf'ulu. Kemudian ketika kita isnadkan dhamir ana ke hajja, maka di sini ma'asyiral ikhwah terlihat bentuk aslinya. Hajaja, ketika masuk ke dalamnya ana menjadi hajajtu, saya telah berhaji. Nah, begitu cara bacanya. kita baca, kemudian kita pahami, kita terjemahkan, kemudian kita tahlil, kita jelaskan satu persatu kondisi kata yang kita temukan di sini. Jika perlu ta'liq, perlu komentar, maka kita komentari di situ. Dan tentu yang terkait dengan pembahasan kita itu yang akan jadi pokok bahasan atau fokus daripada ta'liq, komentar yang akan kita komentari setiap soal. Nah, di sini kita temukan hajja dan hajjaj itu. Nah, baik, kita buka kesempatan bagi al-ikhwa wal-akhwat sekalian di rumah dan di mana-mana berada, silahkan mengikuti pelajaran ke-29 ini, latihan ketiga, mulai nomor 2. Nah, tafadhal ya, Abdul Ghaffar. Assalamualaikum Ustaz. Khawatir Islam pada Gar Radio maupun pemirsa TV Roja. Anda yang ingin terhubung bersama kami di malam hari ini, dari penjelasan atau latihan kedua pada halaman ke-207 ini, sebagaimana telah dicontohkan nomor 1, silakan Anda dapat membaca dimulai pada nomor 2. Di 0218236543 kita sapa untuk penelpon yang masuk di malam hari ini. Silakan. Halo. Naam. Assalamualaikum. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dari mana? Dengan Abu Irfan dari Bandung. Abu Irfan di Bandung. Naam. Baik, mohon dikecilkan dulu mungkin volume televisi atau radionya di rumah. Baik, jika sudah silakan. Abu Irfan di Bandung. Abu Irfan? Nah, Ustaz. Siap, Abu Irfan? Insyaallah siap. Baik. Sampai di mana tadi kita? Sampai, Ustaz. At-tamrin ats-tsalits, nomor berapa sekarang antum? Iqra ma'ali. Naam. Nomor berapa sekarang antum? Ats-tsani. Nomor ats-tsani, tafadhal. Azunnuka taliban. Azunnuka, sekali lagi. Azunnuka taliban. Naam. Tarjim, lau samahat. Naam. Saya menyangka engkau seorang siswa. Saya menyangka atau mengira engkau seorang siswa. Siswa. Naam. Mana al-fi'l mudha'af di sini ya akhil karim? Al-fi'l mudha'af azunnuka. Azunnu. Azunnu. Naam. Ini al-madhi atau al-mudhari? Al-mudhari. Al-mudhari. Azunnu. Dhamir yang diisnadkan ke dalam azunnu, dhamir apa ini? Dhamir ana. Dhamir ana. Baik. Bagaimana fi'il madhinya? Fi'il madhinya dhanna. Dhanna. Naam. Asalnya bagaimana dhanna? Dhanana. Dhanana. Fi'il mudhari'nya? Ya zunnu. Ya zunnu. Ya zunnu dengan ya di depannya, apa dhamirnya ini? Ya zunnu. Ya azunnu. Kalau azunnu ana. Ya zunnu dengan ya? Ya huwa ya zunnu. Huwa ya zunnu. Naam. Asalnya apa ini dhanna? Bagaimana asalnya dhanna? Dhanana. Dhanana. Ya zunnu asalnya? Ya. Ya zunnu. Wazannya apa, Abu Irfan? Dari wazannya nanti antum akan tahu nanti asalnya. Fa'ala yaf'ul. Wazannya apa? Fa'ala. Fa'ala yaf. Yaf'ul. Yaf'ul. Silakan. Ya zunnu. Apa asalnya? Yadhnunu. Yadhnunu. Ahsant. Ya dhanna asalnya dhanana. Ya dhunnu asalnya? Yadhnunu. Wazannya apa tadi? Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, teruskan. Al-thalith. Alif. Asubbu laka mazidan minasyai ya akhi. La wa syukran. La wa syukran. Sekali lagi. Ikra maratan thaniya. Asubbu laka. A-nya berapa kali ini? Dua kali. A-nya dua kali. Ulang sekali lagi. A-asubbu laka. A-asubbu. Naam. Asubbu laka mazidan minasyai ya akhi. Naam. La wa syukran. La wa syukran. Naam. Wa syukran. ini ungkapan yang fasih. Ungkapan yang fasih. Apa maknanya ini? Asubulaka. Tolong terjemahkan. Oh ya. Apakah saya tambahkan ya? Asubu. Antum melihat televisi atau mendengar radio? Saya sambil lihat TV dan lihat juga lihat. Nah, antum lihat tanah? Iya ya. Baik. Asubu seperti ini. Ada gelas. Iya. Apa namanya? Menuangkan ya. Menuangkan. Ahsan ya Pak Abdullah. Iya. Gimana Pak Yusuf? Menuangkan ya. Menuangkan. Jadi bagaimana terjemahannya? Asubu. Bolehkah saya menuangkan? Bolehkah? Ahsan. Ta'bir sahih. Terjemah sahih. Bolehkah saya menuangkan untuk tambahan? Betul. Mazidan tambahan? Tambahan air. Air saja atau air khusus ini? Asyai. Syai. Air. Ya, Pak Irfan. Ya, apa? Asyai. Asyai. Sudah ketemu di kamus? Belum lihat kamus. Asyai artinya teh. Iya, teh. Nah, ulang sekali lagi. Apakah? Bolehkah? Bolehkah saya menuangkan tambahan tehnya, wahai saudaraku? Menuangkan untukmu, laka. Nah. Wahai saudaraku. Nah, la wa syukuran. Apa artinya? Tidak, makasih. Tidak wa syukuran. Ada wa di situ. Tidak. Dan terima kasih. Dan terima kasih. Kalau antum bilang la syukuran, itu takbir yang salah. Kalau antum tidak pakai wa di situ. Begitu saja. Nah, kalau tidak antum tidak pakai wa di situ, langsung la syukuran. Ini ta'bir laisa bisahih. Oh begitu ya. Nah, ta'bir yang benar, ungkapan yang benar la. Nah, antum bilang la kan? Iya, la. Nah, terima kasihnya diputus dulu. Wa syukran. La. Wa syukran. Nah. Kalau na'am, ya, na'am syukran. Na'am syukran yakni? Oh begitu. Ya, terima kasih. Ya. Tidak perlu pakai wa di situ. Iya. Oh iya. Wadhi ya akhil karim. Oh, na'am. Jadi ada orang misalnya menawarkan ke antum uang misalnya, bagaimana kalau antum tolak? Naam syukran. Lah, kalau antum tolak, kenapa tidak ditolak? La wa syukran. La wa syukran, naam. Tapi kalau uang sepertinya antum tidak tolak sepertinya. Nah, ayah. Barakallahu fiik. Baik, yang mana fi'il mahmusnya di sini ya, akhil kirim? Fi'il mudha'afnya, kan? Fi'il mudha'af, afwan. Al-fi'il mudha'af di sini mana? Asubbu. Asubbu. Asubbu. Al-madhi atau al-mudhari ini? Masih mudhari juga. Mudhari juga sama seperti yang nomor 2 tadi. Fi'il madhinya bagaimana? Sobba yasubbu. Sobba mudhari yasubbu. Ini wazannya apa akhir kirim? Fa'ala yafulu. Fa'ala yafulu. Syukuran. Masya Allah. Jazakallah khair ya Abu Irfan. Kita tunggu telepon antum insya Allah di pekan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dari Bandung, Abu Irfan untuk penelpon pertama di malam hari ini. Silakan di nomor-nomor berikutnya Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Dari Kota Bandung, silakan kita beralih ke penelpon berikutnya. Kita sapa. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf Indramayu. Nah, ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bika ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bikhair. Masyaallah. Kaifa walad anta? Ana bikhair alhamdulillah. Syukran ala sual. Siap ya musta'id ya Abu Yusuf, rakam 4 wa 5. Insyaallah. Naam, rakam 5 agak panjang. Naam. Mudah-mudahan tidak terputus lagi telepon antum sama seperti bukan kemarin. Antum pakai apa ini? HP? HP. Oh, mudah Allah berikan kemudian buat antum untuk beli pulsa yang cukup insyaallah. Baik. Lima tajurina al-hakibata fi turabi ya Fatimatu. Urutan tsaniya. Sekali lagi Abu Yusuf. Lima tajurina al-hakibata fit turabi ya Fatimatu. Naam. Lima tajurina al-hakibata. Tarjim. Mengapa engkau menarik tas di tanah wahai Fatimah? Naam. Tajurin, engkau perempuan menarik. Naam. Mana al-fi'l al-mudha'af di sini ya akhil karim? Tajurani. Tajur? Tajurina. Tajurina. Naam. Dhamirnya apa di sini? Dhamir yang diisnadkan ke dalam fi'l ini apa ini? Dhamir anti. Anti, ahsant. Ini fi'l madhi atau mudhari'? Fi'l mudhari' kan. Al-madhinya bagaimana? Duro. Naam. Jaro. Hah? Ulasi lagi? Jarra. Naam. Atau jurra? Jarra. Jarra. Naam. Fi'l mudhari'nya? Jarra. Jarra ya juru. Ya juru. Naam. Ini wazannya apa ini? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Maka asalnya apa jarra itu? Asalnya bagaimana jarra? Jarara. Jarara. Ain dan lamul fi'ilnya huruf? Hurufnya sama kan. Huruf apa itu? Huruf mudhafah. Huruf apa namanya ini? Jarara. Huruf apa itu? Ain dan lamnya huruf apa itu? Mudhafah. Huruf ra. Ala sekadalik? Nam. Nam. Huruf? Huruf apa tadi? Jarara. Huruf apa? Huruf ra. Ra. Bagus. Ya juru. Apa asalnya? Ya juru. Asluhu. Tadi wazannya fa'ala yaf'ulu. Bagaimana? Jarara ya juru. Ah, asalnya kalau jarra dari jarara. Nah. Kalau ya juru asalnya ya juru. Ya juru. Ya juru. Nah. Ya juru. Asalnya bagaimana Abu Irfan, Abu Yusuf? Ya juru. Ya juru. Naam. Fa'ala yaf. Fa'ala yaf'ulu. Naam. Teruskan. Rakam khamsah. Teruskan. A'adadta hadhihi riyalatin. Kenapa? Kenapa majrur dengan kasratain? Hadhihi riyalatin atau hadhihi riyalati? Apa itu? Labas. A'adadta. Sebentar. A'adadta. A'adadta yakin? Anta di sini yakin? Oh, apa itu? Anti. Naam. Kenapa anda yakin anti? A'adadti hadhihi riyalati ya su'adu. Kenapa a'adadti? Suad. Ahsan. Teruskan. Naam. Naam. Adad. Tuha. Hiya. Hiya. Hiya. Mi'atu riyalin. Naam. Hiya mi'atu riyalin. Sahih. Tolong baca sekali lagi. Abah Yusuf yang lebih bagus. A'adadti hadhihi riyalati ya su'adu. Naam. A'adadtuha hiya mi'atu riyalin. Taib. Tarjim lah samahat. Allah yusahil umurah. Wa yugnihi insyaAllah. Naam. Naam. Bil-asaf. Terputus Abu Yusuf dari Indramayu. Barakallahu fik. Barangkali akan terhubung kembali di kesempatan berikutnya. Atau para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, bagi Anda yang ingin terhubung tentunya dalam pembelajaran atau menjawab latihan-latihan yang sebelumnya telah didahului beberapa ikhwah, yaitu latihan ketiga. Kita ulangi untuk latihan keempat, Ustaz. Nah. Tinggal sedikit lagi. Nomor empat ini sudah dibaca, sudah teman belum diterjemahkan. Sudah baik. Keburu terputus sinyalnya. Nah. Baik, silakan bagi Anda di layanan telepon 021-823-6543 untuk membaca kembali untuk nomor 4. 6, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ummu Abdillah. Madiyah dari Solo. Min Solo, masya Allah. Nah, kaifa haluki wa kaifa halu Solo? Alhamdulillah khair. Wa Solo insya Allah daiman aminah insya Allah. Amin. Wa daiman ala khair insya Allah. Anti wa ahliha insya Allah. Amin. Bayatuh. Nah. Tafadhali ya Umma Abdullah. Habiskan 3 soal, tidak jadi masalah Umma Abdullah sampai nomor 7. Ya, Ustaz, ya. Nah, pelan-pelan saja Umma Abdullah, jangan terburu-buru. Agar yang lain bisa mengambil faedah dan manfaat. Rakam khamsah. Naam. A'adatti hadhihi ar-riyalati ya suatu. Naam, a'adatti. Naam, a'adattuha ya mi'ata riyalin. Kenapa mi'ata? Lima masuk? Ya mi'atu riyalin. Naam, mi'atu riyalin. Tarjimilah samahti. Apakah kamu menghitung riyal ini? Apakah kamu telah menghitung? Sini fi'il madhi, ala sekadarik. Ya, saya. Nah. Apakah kamu telah menghitung riyal ini, wahai Su'ad? Nah, riyal-riyal ini, wahai Su'ad. Nah. Apakah kamu telah menghitung riyal-riyal ini, wahai Su'ad? Nah, riyalat jama' ala sekadarik, ya Umma Abdullah. Naam. Ya, maka tua saya telah menghitungnya. Ya, mi'atu riyalin. Dia 100 riyal. Dia 100 riyal. Riyal, taib. Aina al-fi'il mudha'af huna, ya Umma Abdullah? Ada fi'il madinya ada. Nah. Ya, mana di sini? Adat ti dengan adat tu. Sekretarik? Adat tu, ya. Adat. Nah. Apa domir dia adat ti? Domirnya anti. Kalau adat tu? Ana. Kalau huwa? Huwa adada. Ada. Asalnya begitu. Tapi ketika digabung menjadi? Ada. Fi'il mudhari'nya? Ya'uddu. Ada ya'uddu, sahih. Wazannya apa ini, Umma Abdullah? Ya'ulu, fa'ala ya'ulu. Fa'ala ya'ulu, baik. Nah, teruskan. Dan di sini, sebentar Umma Abdullah. Di kalimat adatti dan adattu, ketika dia diisnadkan ke dhamir yang mutaharrik di sini maksudnya dia berharokat, lihat dhamirnya di sini ti dan tu, ada sekedarik dan kedua-duanya sama-sama hidup. Yang pertama adat ti dengan kasrah, yang kedua adat tu dengan dhammah. Ketika dia disnadkan kepada dhamir mutaharrik, maka lihat bentuk aslinya terlihat ada. Ketika menjadi anti, adat ti. Ada. Ketika masuk ke dalamnya ana, menjadi adat tu. Terlihat bentuk aslinya. Alasikadalik ya Umma Abdullah. Nah, itu ketika diisnadkan ke domir apa tadi namanya? Ya, sesebutkan tadi. Mutaharrik. Apa mana mutaharrik? Mutaharrik. Yang berharokat. Dia bukan huruf mati. Adat ti, harokatnya apa di huruf ta itu? Kasro. Adat tu, apa harokat di huruf ta-nya? Doma. Dia berharokat, tidak huruf mati. Fahim ti ya Umma Abdullah? Gimana, Ustaz? Fahim ti? Insya Allah fahim. Insya Allah, alhamdulillah. Taib. Sadis. Sadis. Lima. Ini bukan lima, ada mimnya musyaddadah. Lama. Nah. Lama dakhaltu baitan. Samin tal ra'ihatan thayyibatan. Di awal dakhaltu ana, maka syamim itu juga lebih tepat kalau ana juga. Syamimtu. Syamimtu ya. Nah, kalau lebih tepat begitu. Nah. Lama dahautu daita syamimtu ra'ihatan thayyibatan. Ra'ihatan thayyibatan. Terjemilah samahti. Tatkala aku masuk ke rumah, aku mencium bau yang wangi. Bau yang wangi. Naam. Ra'ihatan di situ. Di mana masuk? Bau ya, mahfum bih. Mahfum bih. Thayyibatan, mengapa dia masuk juga? Na'ab dari ra'ihatan. Na'ab dari ra'ihah. Naam, masyaallah. Aina al-fi'l mudha'af huna ya Umm Abdullah? Syamimtu. Syamimtu. Syamimtu. Ini al-madi atau al-mudhari? Madi, madi. Madi. Ini syamimtu apa domirnya? Domirnya ana. Ana, naam. Kalau huwa? Syamima, syamina. Huwa? Huwa, syam. Digabung, mimnya digabung. Syamima. Syamima itu asalnya. Nah, asalnya. Setelah digabung menjadi? Syamma, syamma. Syamma, naam. Syamma, mudhari'nya? Yasummu. La, yasammu. Yasammu, yasammu. Naam, syamma. Yasammu. Yasammu, bukan yasummu. Yasammu. Naam, syamma yasammu. Wazannya apa ini? Ummu Abdullah. Yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. La, bukan fa'ala, fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Naam, mana asalnya syamma itu bagaimana asalnya? Syamima. Syamima. Lihat, syamimtu. Syamimtu. Asalnya syamima. Alas kadzalik. Ya syammu, apa asalnya ya syammu? Yasmi, ya syammu. Ya syammu. Asalnya apa? Yasmina. Yasmina. Yasmamu. Yasmamu, yasmamu. Naam. Syamima. Yasmamu. Yasmamu. Naam. Teruskan, satu lagi Umm Abdullah. As-sabi'. As-sabi'. Yamur, yamurul mudiru ala... Yamurul mudiru alal usuli kula sobahin. Nah, Bapak pimpinan sekolah telah lewat. Bukan telah di sini. Ini ada kalimat kula sobah. Sedang lewat ya, tak mudore. Nah, dia menunjukkan rutinitas. Ya, sedang lewat. Selalu lewat. Selalu, selalu. Nah, karena ada kalimat kula. Sabah. Dia yang menunjukkan istimrar terus menerus. Ya, terus kadzalik ya Ma Abdullah. Ala ya Ustaz. Nah. Teruskan, ulang sekali lagi apa maknanya? Ya muru mutiru ala fusuli kula sabahin. Bapak pimpinan sekolah selalu lewat di depan kelas setiap pagi. Setiap pagi. Naam. Mana al-fi'il mudha'af di sini? Yamurru. Ini al-madi atau al-mudhari? Mudhari, Ustaz. Mudhari. Al-madi? Marra. Marra. Dia asalnya apa ini? Marra. Marra kalau yamurru. Yamurru. Yamurru. Wazannya adalah? Yaf'ulu. Fa'ala? Yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Masya Allah. Syukran. Syukran ya Umm Abdullah. Jazakillah khair. Mohon maaf. Malam ini agak tahu lama buat Umm Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umm Abdullah yang telah membaca latihan ketiga di malam hari ini. Dan Masya Allah hingga nomor 7 atau hingga akhir dari latihan ketiga ini set. Dan akan lebih afdal kita ulang sekali lagi. Kita akan ulangi kembali. Tapi sebelum kita ulang kita rehat sebentar. Hamdani Arida. Setelah sebentar 5 menit sampai 10 menit, setelah itu kita lanjutkan lagi insya Allah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwalah wa ba'd. Pendengar dan juga pemirsa, dimanapun Anda berada, kita kembali mengikuti program kajian ilmiah di malam hari ini. Setelah beberapa jeda sebelumnya, kita telah membahas tentang bimbingan bahasa Arab untuk pemula kitab Durusul Lughah jilid kedua, di mana kita telah menjawab dari beberapa latihan yang ada pada latihan ketiga. Anda para pendengar maupun pemirsa yang baru saja mengikuti program siaran di kesempatan malam hari ini, silakan dapat membuka kitab Durusul Lughah jilid kedua pada halaman ke-207. Dan kembali kita akan buka kesempatan begitu saja untuk ya, para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih. Kita mengulang kembali untuk latihan ketiga sebagaimana telah dicontohkan beberapa ikhwah sebelumnya di layanan telepon 021 823 6543. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. 6543. Sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Pak Tamrin di Sumbar. Nah, Pak Tamrin dari Sumbar. Pak Tamrin. Nah. Sebelumnya mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Baik. Nah, Pak Tamrin sudah dikecilkan suara televisinya? Sudah. Baik. Televisinya. Silakan, Pak Tamrin dari nomor 1. Ada bukunya Pak Tamrin? Ada. Baik, silakan dari nomor 1, Wahid atau Al-Awwal. Nomor 1, Pak. Al-Awwal. Naam. Wa ana hajjtu hadzal ama. Naam. Tarjim, lo samahat. Saudaraku telah haji 3 tahun yang lalu. Naam. Saya telah haji tahun ini. Naam. Wa anta batamrin mata hajjta? Faham tak soal Pak Tamrin? Ya. Mata hajajta anta Pak Tamrin? Ya. Ana bertanya ke Pak Tamrin, mata hajajta? Ana bertanya ke Pak Tamrin, mata hajajta? Paham maknanya? Ya. Saya bertanya ke Pak Tamrin, mata hajajta? Paham pertanyaan saya Pak Tamrin? Salah satu aku amin. Enam. 3 tahun lalu Pak Tamrin sudah haji. Baik, pala kulihat. Mana Pak Tamrin di sini? Al-fi'il mudha'afnya di sini? Oh, hajjaja. Enam. Hajja. Dan hajajtu. Ada sekedarik. Hajjaja. Asalnya hajjaja. Iya, ini fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Mudhari-nya bagaimana? Pak Tamrin? Yahujju. Yahujju. Asalnya apa? Yahujju itu? Yahujju. Yahjuju. Ahsanta. Apa wazannya ini? Fa'ala ya. Fa'ala yafulu, ahsan. Nah, nomor 2, Al-Thani, tafadhal Pak Tamrin. Nomor 2, tafadhal. Al-Thani, azurnuka taliban. Naam. Tarjim. Saya mengira engkau seorang siswa. Naam. Saya mengira engkau seorang siswa. Naam. طيب ما معنى الفعل المضاف nya طيب ما معنى المضاف nya ظننا asalnya ظننا ini apa ini ini ظننا apa اظنوا ini ظننا اظنوا فعل مضارع fi'il mudhari bentuknya adhunnu ala sekadzalik naam dhamirnya apa ini di adhunnu dhamirnya apa ini di adhunnu suaranya kurang jelas ya. Ada gema berkali-kali yang muncul. Halo Pak Tamrin, masih bersama kita? Terputus, baik. Nah, mohon maaf Pak Tamrin, nampaknya sambungan telepon terputus dan mungkin dapat menghubungi kembali. Semoga tidak terjadi kembali karena suara yang mungkin kurang jelas saatnya yang ya, kami terima. Tapi beliau sudah membaca nama satu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Baik, berikutnya kita lanjut ke nomor kedua Ustaz ya. Ya. Dipersilakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca latihan ketiga di halaman 207 ini. 0218236543. Silakan. Halo. 65. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dari mana? Khalijah dari Batam. Dari Batam? Pak siapa? Abu Khadijah. Abu Khadijah. Abu Khadijah. Nah. Abu Khadijah. Sahih Abu Khadijah. Naam, Ustaz. Ahsant. Ahlan wa sahlan Abu Khadijah. Sepertinya baru pertama kali menelepon antum. Ahsant Abu Khadijah. Naam, Ustaz. Baik, bukunya ada? Ada, alhamdulillah. Tafadhal. Iqra. Rakam ats-tsani tsumma ats-tsalits. Dua nomor. Tafadhal. Di sini ani ulangi ma sabaqtuhu. Bagaimana? Kembali terputus kayaknya. Nah, cuaca, faktor cuaca atau apa ini? Wallahu a'lam. Ya, mohon maaf, Abu Khadijah. Ya, suaranya terputus-putus. Di malam hari ini terjadi mungkin sedikit gangguan telepon. Namun kita mencoba untuk mengangkat kembali saat mungkin. Nah, kita coba sekali lagi. Berikutnya. Jika masih kurang bagus, kita masuk latihan berikutnya. Nah, silakan bagi Anda yang ingin terhubung menjawab di latihan ketiga ini di layanan telepon kita sapa kembali. Halo. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Nah. Iya, dengan siapa? Pak Irawan dengan semuanya. Pak Irawan. Pak Irawan. Ya, silakan dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya di rumah, Pak Irawan. Nah. Radio atau televisinya di rumah. Ya, ya, silakan. Siap Pak Irawan untuk membaca? Siap Pak Irawan membaca. Ya, silakan. Pak Irawan masih di nomor 2. Baik. Alhamdulillah. Nampaknya terjadi gangguan di layanan telepon. Nah, kita masuk latihan berikutnya. Latihan berikutnya, latihan keempat, silakan. Taib, ma'asyur ikhwah, kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Di sini perintahnya asnid. Asnidil af'al al-atiyata. Saya ulang, asnidil af'al al-atiyata ilal mutakallimi kama huwa muwaddahun fil mithali. Wa'id maratan thaniya. Ana ulang sekali lagi perintahnya di sini, asnidil af'al al-atiyata. Asalnya asnid, dalnya disukun. Tapi karena di sini ketemu juga dengan alif lam yang juga disukun, maka salah satu harus dihidupkan. Yang dihidupkan di sini adalah dal dengan harakat kasrah. Harakat kasrah. Asnidil. Asnidil af'al al-atiyata ilal mutakallim kama huwa muwaddahun fil mithali. Asnidil af'al al-atiyah. Asnid isnadkan, yani masukkan. Al-af'al al-atiyah. Al-af'al ini jama' daripada fi'il. Mufradnya fi'il, jama'nya af'al. Fi'il fi'il, yani masukkan atau isnadkan fi'il fi'il, kata kerja al-atiyata berikut, ilal mutakallim. Kepada dhamir al-mutakallim, kata ganti orang pertama. Ana yani. Kama huwa muwaddahun, kama sebagaimana, huwa muwaddahun, dia dijelaskan, fil mithal, pada contoh. Ini semua fi'il yang ada di latihan keempat ini, antum masukkan ke dalamnya dhamir ana, mutakallim. Dan alhamdulillah, sudah ada satu contoh yang diberikan. Sisanya ikut pola seperti itu. Sisanya ikut pola seperti itu. Sebagai contoh di sini, Hamidun dhanna. Hamidun dhanna. Hamid mengira atau menyangka, menduga. Lihat di sini, dhanna di sini, dhamirnya adalah al-ghaib. Kata ganti orang ketiga, huwa, laki-laki. Mufrad, mudhakkar, huwa. Huwa dhanna. Tapi ketika kita masukkan dhamir ana, ketika fi'il dhanna kita isnadkan ke dhamir mutakallim, ana berubah menjadi ana dhanantu. Ana dhanantu. Di sini terlihat asal daripada kata dhanna, yakni dhanana. Dhanna asalnya dhanana. Nah, terlihat di sini di fi'il ana dhanantu. Terlihat di situ asalnya adalah nunnya dua, dhanana. Ketika masuk ana menjadi dhanantu. Nun yang terakhir disukun kemudian dimasukkan dhamir ana dengan bentuk ta yang berdhammah, dhanantu. Saya menyangka, saya mengira. Nah, dari contoh ini yang berikutnya ikuti pola ini. Yang berikutnya ikuti pola ini. Maka yang kedua misalnya kita lihat di bawahnya Hamidun marra. Hamidun marra. Hamid lewat. Marra artinya lewat. Marra asalnya marara. Ketika masuk ana, lihat ana, lihat di atasnya ana dhanantu, marra ana marartu. Karena asalnya marara, ana marartu. Kemudian yang berikutnya Hamidun hajja. Hamid pergi haji. Hajja di sini asalnya adalah hajaja. Masukkan dhamir ana di situ sehingga menjadi ana hajajtu. Ana hajajtu dan begitu seterusnya. Pola yang kita gunakan di soal-soal berikutnya sama seperti pola yang sebelumnya karena semua wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Maka di sini dhanna dhanana yadhnunu. Marra yamurru marara yamruru. Tapi sekarang kita bahas hanya fi'il madhinya saja. Mudharinya insyaallah akan dibahas setelah ini. Nah, maka yang berikutnya Hamidun syaqqa. Hamidun merobek, syaqqa merobek. Syaqqa asalnya syaqqa, fa'ala syaqqa. Ain dan lamnya adalah huruf qaf, huruf yang sama. Syaqqa masukkan ke dalamnya dhamir ana sehingga menjadi ana syaqqatu. Begitu seterusnya. Ini insyaallah bisa dikerjakan insyaallah di pertemuan berikutnya. Sekaligus kita akan ulang kembali latihan ketiga insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Sehingga malam ini kita cukupkan dulu kita pembahasan kita pada malam ini. Malam ini kita hanya membahas latihan ketiga, latihan keempat dan murojaah latihan kedua sebelumnya. Baik. Nah, kembalikan ke Abdul Ghafar. Tafadhal ya akhi. Namsat barakallahu fik. Dan satu pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan. Baik, Ustaz. Bagaimana cara mengartikan kana baik fi'il madhi, mudhari atau masdarnya? Demikian, Ustaz. Nah, kalimat kana ketika dia bentuknya madhi menunjukkan yang lampau. Yakunu ketika berubah menjadi fi'il mudhari maka maknanya seakan-akan dia sekarang yang akan datang atas sesuatu yang rutin. Ketika menjadi fi'il amr maka menjadi perintah. Kun. Seperti contoh misalnya kana sering kita temukan di banyak bentuk-bentuk kalimat seperti kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kada. Kanan Nabiyyu salah satu ketika dikatakan kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dan ini. Ketika jadi fi'il mudhari yakunu. Yakunu maka seakan-akan dia menjadi waktunya sekarang dan yang akan datang. Nah, maka diletakkan di mana kalimat tersebut baru bisa kita terjemahkan dengan terjemahan yang tepat. Misalnya kita katakan kanal kitabu huna. Kanal kitabu huna. Kanal kitabu huna, yakni maknanya tadinya buku ini di sini. Ketika berubah menjadi yakunu, maka menunjukkan buku itu di sini sekarang. Yakunul kitabu huna. Nah, buku ini di sini sekarang. Nah. Kemudian kita berubah menjadi kun. Kun al-kitabahuna. Jadilah bukunya di sini. Nah. Maka dimasukkan dalam kalimat baru kita bisa terjemahkan dengan terjemahan yang tepat. Nah. Ini tidak bisa diterjemahkan dengan satu terjemahan karena masing-masing kondisi ketika dimasukkan dalam kalimat butuh penerjemahan yang tepat sih. Nah, maka pahami maknanya secara keseluruhan, maka baru bisa kita terjemahkan. Karena memang penerjemahan ini memang ada ilmu khususnya yang perlu dipelajari. Tidak semua orang bisa menerjemahkan. Nah, khususnya ketika menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, tentu kita bisa menerjemahkannya setelah kita dibantu dengan penjelasan tafsirnya dari para ulama. Nah, baru kita bisa menjelaskan. Nah, baik, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat, Ustaz, mohon disampaikan arti dari kata-kata berikut dan contoh dari penggunaan kalimat rubbama, ka'anna, dan la'alla. Kalimat ini termasuk masuk ke pembahasan tentang inna. Ka'anna, la'alla, dan rubbama ini masuk pembahasan inna dan kita belum masuk ke sana. Ini nanti jawabannya terlalu luas. Nanti karena butuh waktu yang tidak sebentar, waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan nanti saya catat soal ini. Ketika pembahasan itu kita akan kita pahami sama-sama, insya Allah. Nah, tapi satu tidak apa-apa. Satu di sini kita ambil la'alla. La'alla di sini artinya bisa bermakna. Pertama bisa bermakna harapan. Nah, ini pernah kita bahas. La'alla bisa bermakna artinya pengharapan, harapan. Dan la'alla bisa juga bermakna kekhawatiran. Dan insya Allah nanti akan dibahas pada waktunya. Mohon kesabarannya. Insya Allah akan dibahas secara lengkap. Insya Allah. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Demikianlah dari beberapa pertanyaan yang telah masuk di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Dan untuk percobaan kita di kesempatan ini, ada yang disampaikan dari istifadah atau pelajaran di malam ini, Ustaz. Nah, pembahasan kita masih terkait dengan al-fi'lul mudha'af dan ini fokus pembahasan pelajaran 29. Dan tadi sudah kita bahas bahwa al-fi'lul mudha'af yang dibahas di sini ada dua wazan. Yang pertama fa'ala yaf'ulu seperti dhanna yadhunnu dan wazan yang kedua adalah fa'ila yaf'alu seperti syamma yashammu. Kemudian kita juga sudah membahas contoh-contoh al-fi'lul mudha'af dalam kalimat dan bagaimana ketika diisnadkan ke dhamir al-mutaharrik. Dhamir al-mutaharrik ini kata ganti yang berharokat seperti yang sudah kita bahas tadi di latihan keempat ketika dhanna diisnadkan kepada dhamir ana. Maka di situ terlihat asalnya dan dari situlah kita bisa menentukan bagaimana tasrifnya ketika dimasukkan ke dalam ke dalamnya dhamir ana. Nah, kiranya cukup sampai sini pembahasan kita. Mohon murajaah. Ini sudah mendekati akhir daripada jilid yang kedua. Tentu kita semua berharap bahwa apa yang selama ini telah pelajari terus kita ingat, terus segar diingatan kita. Maka terus murajaah. Dan nanti insya Allah akan diinformasikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Mungkin bisa di-download pelajaran-pelajaran yang lalu. Dari jilid kedua ini, dari awal sampai yang sekarang, sehingga nanti insya Allah bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Cukup dari Ana, saya kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal akhir kalim.